Hakikat makam Ibrahim. Pertanyaan, bisakah dijelaskan seperti apakah hakikat makam Ibrahim itu? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Makam Ibrahim disebutkan dua kali dalam Al-Quran. Satu, di surat Al-Baqarah yang berisi perintah untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat salat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yaitu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat salat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. 2. Di Surat Al-Imran, yang bercerita tentang keutamaan Ka'bah dan kota Mekah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya rumah yang awal mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah di Bakkah, yaitu Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu, maka dia aman. Quran Surat Ali Imran, ayat 96 dan 97. Apa itu makam Ibrahim? Kita simak beberapa keterangan ulama berikut. 1. Keterangan Al-Hafidh Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Itulah batu yang dipakai pijakan Ibrahim ketika beliau meninggikan bangunan Ka'bah dari pondasinya. Putranya meletakkan batu ini agar beliau naiki ketika meninggikan bangunan Ka'bah. Bekas telapak kaki Al-Khalil Ibrahim alaihi salam masih ada di batu itu hingga awal Islam, yaitu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Bidayah wa Nihayah. 2. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan, yang dimaksud makam Ibrahim adalah batu yang ada bekas telapak kedua kaki Ibrahim. 3. Keterangan Ibn Kathir. Bekas telapak kedua kaki beliau sangat nampak. Dan bekas itu tetap ada dan masyarakat jahiliyah sangat mengenalnya. Kaum muslimin juga menjumpai bekas kaki itu sebagaimana yang dinyatakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Aku melihat di makam Ibrahim ada bekas jari-jari kaki beliau alaihi salam dan juga lekukan kaki beliau. Hanya saja, usapan tangan manusia membuat bekas itu bertahap menghilang. Ibnu Katsir juga menyebutkan keterangan dari Qatadah. Orang yang pernah melihat bekas telapak kaki dan jari-jari kaki telah menceritakan kepada kami keberadaannya. Namun umat ini selalu mengusapnya hingga bekas itu menghilang. Tafsir Ibnu Katsir. Dari keterangan di atas, bisa kita simpulkan bahwa 1. Makam Ibrahim adalah sesuatu yang real adanya dan bukan lambang sesuatu. 2. Makam Ibrahim adalah tempat berdirinya Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah. 3. Di masa silam, bekas telapak kaki itu kelihatan, bahkan sampai bekas jarinya. 4. Bekas telapak kaki dan jari kaki itu telah menghilang karena sering diusap manusia. 5. Terlihat relief telapak kaki di batu makam Ibrahim. Jika kita perhatikan foto-foto makam Ibrahim, terlihat relief bekas kaki di makam Ibrahim. Bukankah itu sudah hilang? Betul, bahwa sebenarnya bekas itu sudah hilang. Namun ada kemungkinan dipahat lagi, sehingga terbentuk relief telapak kaki. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, kita meyakini bahwa makam Ibrahim adalah sesuatu yang real. Yang ditutup dengan kaca, itulah makam Ibrahim. Namun cekungan nampaknya bukan bekas kedua kaki. Karena info yang ma'ruf dari sisi sejarah bahwa bekas telapak kaki Ibrahim telah hilang sejak masa silam, namun dipahat ulang atau dibuat tandanya saja. Demikian, Allahu a'lam.